anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani alisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi ladzi muttafaqun alaihi. Hadis ke-54, larangan mencela orang yang sudah meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila qaddama. Riwayat Bukhari. Hadis ke-34, mentalkin orang hendak mati. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Rahul Muslim. Hadis ke-53, keutamaan memenuhi perintah memenuhi nazar ketaatan. An-Nabi Aisyah radhiyallahu anha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nadara ayyutiullaha falyuti wa man nadara ayyasihu falayasihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari. Hadis 35, ancaman bohong dalam agama. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maka adahu minan nar. Rawahul Muslim. Hadis ke-29 tentang jelek ghibah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah tu qaulullah wa rasuluhu ana mukhalif bima yaqrahu kila afar aita in kana fi ahi ma qulu qala in kana fi ahi ma qulu faqad ibtagu wa in lam yakun fi faqad bahta. Rawahu Muslim. Hadis ke-29, waktu taubat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla tatlu'a syamsu min maghrib ya taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-30, perintah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 syawarib wal hurriha wal majusa. Rawahu Muslim. Hadis ke-44, larangan berbuat zalim kepada tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-35, ancaman berbohong dalam agama. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maqadahu minan nar. Rawahu Muslim. Hadis ke-45, sujud tempat yang mustajab dalam berdoa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu labdu mir labi wa wasajinun faksirud dua. Rawahu Muslim. Hadis ke-42, memperhatikan niat dalam ibadah zikir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis ke-29, Waktu taubat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha tabahu alaihi. Rawahu Muslim. Hadis ketiga, larangan berprasangka yang tidak didasari ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna wa innadh-dhanna aghdabul haditsi muttafaqun alaihi. Hadis ketiga, larangan berprasangka yang tidak didasari ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna aqdabul hadisi muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ke 53, keutamaan memenuhi nazar ketaatan. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti'a Allahu falyuti'hu wa man nadhara an ya'sihu fala ya'sih. Rawahu al-Bukhari. Hadis ke-54, larangan mencela orang yang sudah meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innakum qad afdhu ila ma qaddamu min La tasubbul amwata fa innahu qad afdha ila ma qaddamu. Rawahu al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih pada pembahasan sihir. Yaitu pembahasan yang berkaitan dengan pembatal tauhid. Sesuatu yang jika dilakukan akan membatalkan ketauhidan seseorang. Sihir dengan sekian banyak macamnya dilarang dalam agama. Sihir yang berupa mantra, buhul, jimat-jimat, guna-guna, dan yang lain sebagainya. Dan bentuk-bentuk sihir ini sangat beragam. Masing-masing tempat punya ciri khas sihir sendiri. Dan ternyata ini terwarisi dari para pendahulu, Harut wa Marut, yang di dalam agama Islam melarang karena mudharat, kerusakan-kerusakan, terkhusus kerusakan yang terbesar dari sihir ini adalah merusak akidah, merusak keyakinan seorang muslim keyakinan tauhid yang dituntut dari mereka. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang khilaf yang terjadi dari kalangan para ulama tentang hukum sahir. Dinukilkan di sini dua pendapat. Pendapat yang pertama, as-sahir kafir. tukang sihir kafir. Ini pendapat yang dipegang oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan yang lain. Sebagian dari ulama Hambali merinci, apabila sihirnya itu didapat dari adwiyah, dari obat, tadkhin, asap, dan yang semisalnya, yang membahayakan tetapi tidak didapat dengan perantara jin, maka tidak dikafirkan tetapi muharram. Yang semisal dengan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, masuk di situ syakwadah, ya syakwadah, musyawid, sulap, tukang sulap, yang ditanyakan pada pertemuan pekan lalu. Syai'un muharram. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang hukum sihir, beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau minta disifatkan jenis sihir seperti apa yang mau ditanyakan. Sif lana sihrok, coba sebutkan jenis sihirmu seperti apa, kata beliau. Fa'in wusifa ma yujibul kufru mithlu ma'taqadahu ahlu babil minataqarrub ilal kawakib as-saba'ah. Jika sihirnya tadi disifatkan dengan sesuatu yang mewajibkan kufurnya, seperti apa yang diyakini oleh ahlu Babil, so'ibin, dari taqarrub ilal kawakib, jadi menyembah bintang. Anaha taf'al, bintang tadi bisa berbuat. Pergerakan bintang tadi bisa mengubah alam dan lain sebagainya. Fahuwa kafir. Maka yang jenis seperti itu kafir, karena di situ ada unsur syirik. Nah, yang mengeluarkan dari Islam. Wa in kana la yujibul kufra, kalau seandainya sihir tadi didapat dengan sesuatu yang tidak mewajibkan kufurnya dia, ya, haram hukumnya untuk mempelajarinya. Ini mungkin lebih dekat dengan syakwadah, ya, sulap menyulap, trik-trik yang di situ ada unsur penipuan, pembodohan, mempelajarinya haram, mendatanginya haram. Taib. Bahkan sebagian menyatakan itu seperti mendatangi para kuhan. seperti sihir yang terjadi pada zamannya Fir'aun. Yukhayyal, diimajinasikan, isiyuhum annahu atau annaha tas'a, tongkat-tongkat tadi seakan-akan bergerak. Dan akidah Ahlussunnah secara umum tentang sihir, laha haqiqah, sihir ini betul-betul punya pengaruh. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah yang menyatakan sihir ini enggak punya pengaruh sama sekali. Sihir itu hanya penipuan, imajinasi, halusinasi yang tidak ada hakikatnya. Nah, tapi kata beliau, walaupun sihir tadi tidak didapat dengan cara kufur, fa ini taqada ibahatahu kufrun, kalau dia meyakini bolehnya maka kufur, kata beliau. Kenapa? Orang yang membolehkan dengan meyakini belajar sihir walaupun bukan dengan hal-hal yang menjatuhkan dalam kekafiran, dia kufur karena dia telah meyakini bolehnya perkara yang haram. Sesuatu yang haram dia yakini boleh, nah keyakinan ini yang menjatuhkan dia ke dalam kufur. Sehingga kalau kita tarik lebih panjang, orang yang minum khamer itu jatuh pada perkara yang haram. Tapi kalau orang yang meyakini khamer itu halal, walaupun dia tidak minum khamer, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Semakna dengan itu. Ini kita masih mukadimah sihir ya. Setelahnya masih ada pembagian anwa'us sihri, jenis-jenis sihir. Seperti yang kita sampaikan, bab ini masih panjang. Nah, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, qala Umar, al-jibtu as-sihru wa taghutu as-syaitan. Umar ibn al-Khattab dinukilkan dari beliau, yang dimaksud dengan al-jibtu as-sahir atau as-sihru, sihir. Sibet itu sihir, sihir. Wa taghut, dan yang dimaksud dalam ayat dengan wa taghut adalah syaitan. Tapi nukilan yang dinukilkan dari ucapan beliau ini dhaif. Nah. Syarhun hadzal atharu rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Wal athar dhaif. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala Jabirun, at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Berkata penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa qala Jabir, Jabir berkata, at-tawaghit kuhan, tawaghit kuhan, tawaghit adalah para dukun. Karena yang nyatalah yanzil, turun alaihim atas para dukun tadi syaitan, fi kulli hayyin wahid, di setiap kampung satu. Dan subhanallah, kalau kita saksikan secara nyata sahih, setiap kampung itu punya Kalau sekarang istilahnya juru kunci. Nah, punya kuhan, punya dukun. Qala syarhun hadzal athar. Asar ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari mu'allaqan tanpa sanad. Wa wasalahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir min tariq Ibnu Jurayj. Akhbaroni Abu Zubair annahu sami'a Jabiran ila akhirih. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwalan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan athar ini panjang lebar. An Wahab Ibni Munabbih qala sa'altu Jabira Ibnu Abdillah anitawaghit. Wahab Ibnu Munabbih berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah tentang apa itu tawaghit, taghut. Dan taghut ini macamnya banyak. Kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang diibadah selain Allah. Wa la ra'sihim syaitan. Dan intinya itu syaitan kembalinya. Dan yang ridha diibadahi. Tentang taghut allati kanu yatahakamuna ilaiha, yang taghut-taghut ini dahulu mereka berhukum kepadanya, datang ke taghut-taghut ini untuk menghukumi masalah-masalah mereka yang terjadi antara mereka. Qala inna fi Juhainah wahidan, nama tempat, wa fi Aslam wahidan, wa fi Hilal wahidan, wa fi kulli hayyin wahidan, wa hum kuhanun tanzilu alaihimu syaitan. Kata Jabir, di Juhainah satu, di Aslam satu, di Hilal satu, di setiap kampung satu. Dan mereka adalah para kuhan yang syaitan datang kepada mereka. Mungkin istilah mudahnya disebut khodam gitu ya. Ada apa-apa dibisikin. Ada apa-apa datang para syaitan ini untuk membisikkan curian-curian dari langit. Ya. Mustarikus sama' atau syarikus sama', pencuri-pencuri wahyu. Yang dalam pembahasan yang lalu sudah disebutkan oleh penulis, terkadang kita melihat adanya bintang yang melesat. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar para setan yang mencuri wahyu. Yang ini tadi akan disampaikan kepada wali-walinya di dunia, para kuhan, yang terkadang apa yang mereka sampaikan itu betul, akan terjadi sekian dan sekian. Ya. Tidak setiap yang mereka katakan itu dusta. Ada mungkin satu yang mereka katakan itu sahih, karena apa? Curian. Yang dicuri oleh pembantu mereka dari kalangan syaitan. Tetapi apa? Dicampurkan di situ sekian banyak kedustaan. Untuk apa? Ya, yakuluna amwalan nas bil batil, untuk memakan, mencari ya, makan dari harta-harta manusia dengan kebatilan. Qauluhu qala Jabir huwa ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Hara Hiram al-Ansari. Haram bahiram. Qala qawluhu tawaghit kuhan, arada annal kuhana minat tawaghit. Ucapan Jabir, Tagut itu Kuhan, maksudnya adalah bagian dari Tagut adalah Kuhan. Fahuwa min afrodil makna, ini satuan dari makna-makna Tagut yang banyak. Ya, Tagut itu ada macam-macamnya. Nah, salah satu dari macam Tagut adalah Kuhan, dukun tadi. Qauluhu kana yanzil alaihim syaitan, setan turun ke mereka. Arodal jinsu, ya, yang dimaksud asyaitan lah jenis. La syaitan alladhi huwa iblis khasah, bukan tertuju kepada iblis secara khusus, tapi jenis. Ya. Bal tanzilu alaihim syayatin, tetapi turun kepada mereka para syaitan. Ya. Ini diantara satu sisi perkara yang kita yakini, setan itu makhluk. Jadi setan itu bukan seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah wa amsaluhum dan yang semisal dengan mereka, setan itu tidak ada. Setan itu hanya ungkapan perilaku buruk. Sebagaimana malaikat itu tidak ada, malaikat hanya untuk ungkapan perilaku baik. Adapun keyakinan Ahlussunnah, syaitan mewujud, ada, dan mereka adalah makhluk. Nah, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun diperintah untuk berlindung dari mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaiton yang terlaknat. Para setan turun kepada mereka, yukhatibunahum, khotob, berbicara. Wa yukhbirunahum, memberikan kabar. Bima yastarikunahum minas sama', terhadap apa yang mereka curi dari wahyu yang mereka dengar. Fayusaddikuna marrah wa yukadzibuna mi'ah, maka mereka para setan ini ketika mengabarkan kabar-kabar tadi sesekali benar, sesekali betul akan terjadi sekian dan sekian, tapi apa? Wa yukadzibuna mi'ah, tapi apa? Beratus-ratus kalinya dusta. Dan setan pendusta. Ya. Bahkan disifati apa? Sidkun wa huwa kadzub. Dalam hal ini ucapan dia betul, tapi setan itu kadzub, dusta. Sifat asli setan kadzub, dusta. Nah, mungkin benar, tapi sifat asli mereka adalah kadzub, dusta. Qauluhu fi kulli wahid al-hayy wahidul ahya. Hayyun, kampung, desa. Ini mufrad dari ahya. Ahya ini jamaknya. Hayyun, ahya. Wahumul qabail. Bisa juga qabail, qabilah. Itu perkampungan, kalau di kita perkampungan. Yang di situ satu apa? Satu ras, satu keturunan. Kalau di kita mungkin suku. Kalau di Arab kabilah. Naam. Ai fi kulli qabilatin kahin. Di setiap kabilah, kabilah Arab itu ada kahin, ada dukunnya. Yatahaqamuna ilaihi wa yas'alunahu 'anil ghaib, yang mereka biasa datang untuk berhukum dan menanyakan tentang perkara-perkara gaib. Ya. Kecurian, datang ke dukun. Siapa yang nyuri nanti dukun nebak-nebak. Nah, barang hilang, datang ke dukun. Nanti dukunnya nebak-nebak. Kadang betul bertepatan dengan kebetulan tadi. Taib. Dan ini fitnah ketika mereka berkata dengan ucapan dan kebetulan ternyata betul. Dia ngomong sengomong-ngomongnya kebetulan pas gitu lah. Ini fitnah yang dahsyat bagi manusia. Wa kadzalika kana al-amru qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah ya para penduduk saat itu sebelum diutusnya nabi. Jadi mereka yang dijadikan patokan adalah para kuhan, para dukun. Fa abtalallahu dzalika bil Islam, kemudian Allah batalkan yang demikian dengan adanya apa? Islam ini. Wa khurisatis sama'u bi kathratis syahab. Ya. Kemudian apa? Langit terjaga dengan banyaknya apa? Tadi apa? Bintang-bintang tadi. Yang buat melempar. Pelempar syaitan. Itu diantara apa? Manfaat bintang. Selain buat zinah lis sama, ya untuk hiasan langit, juga untuk rujum, pelempar syaitan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala musannif an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata penulis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 penghancur, 7 pembinasa. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa saja yang 7 itu wahai Rasul? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah, besar kecil tidak ada bedanya, dijauhi. Karena syirik adalah pembatal Islam. Wasihru, kemudian sihir. Sihir jenis daripada syirik, tapi dirinci karena bahayanya. Sihir penghancur akidah, penghancur tauhid. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Boleh. Ya. Siapa mereka? An-nafsu binafsi, yang membunuh ikopnya dibunuh. Ya. Wa tarik lidini, murtad, meninggalkan agamanya. Zani al-muhson, zina dia sudah muhson, menikah, dirajam. Ini yang diinginkan dengan bilhaq, boleh dibunuh tapi dengan haknya. Tanpa haknya haram. Wa aklur riba, makan dari hasil ribawi. Wa aklu malil yatim, makan anak, harta anak yatim. Ini di zaman kita justru dijadikan sebagai apa, alat untuk cari makan. Bikin yayasan-yayasan yatim, bikin yayasan-yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Orang yang tidak beriman akan melakukan apa saja. Wattawali yauma zahf, ya, lari kabur ketika peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh. Nah, wanita yang terjaga al ghafilat, ya, yang terlindungi dari fahisyah, dia wanita mukmin yang terjaga, yang terlindungi, dituduh berbuat zina. Jadi menuduh zina itu besar, ya, dalam Islam. Jika dia tidak mendatangkan 4 saksi, ya maka dia akan dicambuk. Jadi nuduh orang zina, kamu zina, itu haram hukumnya. Dia dicambuk dan persaksiannya apa? Ditolak. Walaupun dia mendengar betul-betul dengan telinga, tapi enggak melihat dengan mata. Sesuatu yang meyakini itu adalah zina, maka tidak boleh sampai ada persaksian empat orang. Nah, perkara ini besar. Nah, itu tujuh pembinasa, tujuh perkara yang sangat diharamkan dalam Islam. Sebagiannya pembatal Islam, sebagiannya adalah dosa-dosa besar. Taib al-hadith rawahu al-imam Bukhari wa Muslim. Wa syahid huna qawluhu as-sihru, dan syahidnya adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sihir. Ini yang jadi pokok pembahasan dalam hadith ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tip nak tafilah insyaallah fadhlu barakallahu.